Mitra Bisnis, Kompas menulis, politik dinasti makin menyuburkan praktek KKN. Di Indonesia, praktek politik dinasti yang merupakan anomali dalam demokrasi dibangun untuk mempertahankan dan mengendalikan kekuasaan secara penuh hingga lepas dari kontrol. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Drajat Wibowo. Pak Drajat, apa komentar Anda soal ini? Kalau di seluruh dunia, itu memang politik dinasti sering tidak terelakkan. Jadi di Amerika itu ada dinasti Kennedy, ya kan? Clinton pun juga istrinya juga ikut maju, Bush juga demikian, ya. Kemudian India, ya, di beberapa negara Eropa, karena memang tidak jarang keluarga atau anak-anak itu mengikuti apa yang dilakukan oleh ayah atau ibunya. Di Eropa pun banyak yang memang ayahnya atau ibunya sebelumnya belum menjadi PM, tapi dia sudah politisi, kemudian anaknya menjadi PM, dan seterusnya. Jadi memang tidak terelakkan kadang-kadang. Jadi sebenarnya politik dinasti itu sifatnya netral. Sejauh naik turunnya seseorang itu betul-betul berdasarkan merit, maksudnya berdasarkan kemampuan, dan berdasarkan juga elektabilitas di masyarakat. Di Indonesia yang jadi masalah adalah ketika demokrasi kita itu masih demokrasi citra dan demokrasi uang, di mana akhirnya korupsi menjadi tidak terelakkan. Dan kita memang ada penyakit korupsi yang sifatnya sistemik, gitu. Sehingga ada atau tidak ada politik dinasti, sebenarnya korupsi itu sudah luar biasa sistemiknya, gitu. Kalau saya pribadi tidak melihat dinasti politik itu sebagai sumber korupsi, tapi juga tidak melihat dinasti politik itu sebagai sumber untuk mengurangi korupsi. Jadi bisa saja kebetulan ketemu antara dinasti politik dengan korupsi, gitu. Dan itu yang banyak terjadi di Indonesia. Permasalahannya sebenarnya bukan di politik dinastinya. Permasalahannya adalah di korupsi. Misalkan politik dinasti itu menelurkan pemimpin-pemimpin yang bersih-bersih semuanya, ya, bapak atau ibunya bersih, anaknya yang maju bersih, semuanya pro rakyat, itu nggak ada masalah dengan politik dinasti, malah baik. Nah, jadi masalahnya adalah di korupsinya ini. Demikian pengamat ekonomi politik Drajat Wibowo. Saya Wendy Lim.